بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita insyaallah akan memasuki keterangan atau penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dari nama Allah Al-Wali. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang nama ini Al-Wali di dua ayat di dalam kitabnya. Yang pertama dalam surat Asy-Syura di ayat yang ke-9 dari firman-Nya, "Amittakhadhu min dunihi awliya فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير." Apakah mereka orang-orang musyrikin menjadikan selainnya selain Allah Subhanahu wa taala aulia, ya, sebagai pelindung? Fallahu huwal wali, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah pelindung yang sesungguhnya. Wa huwa yuhyi al-mauta, dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ayat yang kedua masih dalam surat Asy-Syura pada ayat ke-28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid." Ayat ke-28 dari surat Asy-Syura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan al-ghaits, hujan, min ba'di ma qanatu, setelah mereka makhluk-makhluk Allah putus asa, ya, dari harapan rahmat-Nya. Wa yanshur rahmatah, dan dia pula yang menebar rahmat-Nya. Wa huwal waliyyul hamid, dan dialah Al-Wali Al-Hamid, yang maha melindungi lagi maha terpuji. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, "Wilayatuhu ta'ala wa tawallihi li'ibadihi naw'ani." Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala serta kepengurusannya terhadap hamba-hambanya, nau'ani, ada dua jenis, ada dua macam. Kata beliau, wilayatun ammah. Jenis yang pertama, wilayah, kewalian, yang sifatnya umum, meliputi, ya, seluruh makhluknya. وَهُوَ تَصْرِيفُهُ وَتَدْبِيرُهُ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ وَتَقْدِيرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يُرِيدُهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ وَنَفْعٍ وَضُرٍ وَإِثْبَاتُ مَعَانِ الْمُلْكِ كُلِّهَا لِلَّهِ تَعَالَى. Wilayah yang sifatnya umum, kekuasaan, pengaturan yang sifatnya umum adalah tindakan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh yang ada, ya, dari makhluk-makhluknya. Serta penetapan terhadap hamba-hambanya, takdir, penetapan terhadap hamba-hambanya dengan apa saja yang dia kehendaki. Dari kebaikan dan kejelekan yang dia tetapkan terhadap hamba-hambanya tersebut. Demikian pula dari perkara yang bermanfaat ataupun perkara yang bermudarat. Wa isbatu ma'ani al-mulk kulliha lillahi ta'ala. Dan makna wilayah al-ammah adalah penetapan makna-makna kepemilikan seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki dan menguasai seluruh yang ada. Kemudian, وَالنَّوْءُ الثَّانِي, adapun jenis yang kedua dari wilayah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, kata beliau, fil wilayati wattawalli al-khas, dalam kekuasaan dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya khusus. Wahada aktsaru ma yaridu fil kitab wa sunnah. Dan ini yang paling banyaknya penyebutan wilayah Allah yang sifatnya khusus yang datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Jadi, ya, wilayah Allah, kekuasaan Allah dan pengaturan Allah terhadap hamba-hambanya yang mukmin, yang lebih dari sekedar rububiyahnya, ya, namun ya, di situ ya, rububiyah yang lebih khusus terkait dengan tarbiyah yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat bagi hamba-hambanya yang khusus ini. Kaqaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allah menyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka, yakni kaum mukminin, orang-orang yang beriman, minadzulumat, dari berbagai kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Jadi dari ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya penyimpangan, kesesatan, jalannya sangat banyak. Oleh karenanya digambarkan di sini dalam ayat ini dalam bentuk jamak. Sementara kebenaran sesuatu yang tidak lain kecuali yang dibawa oleh para rasul, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu satu, yakni apa yang dibawa oleh para rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang lain pada surat Al-Anfal ayat ke-40, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in tawallaw fa'alamu anna Allah maulakum. Allah nyatakan, wa in tawallaw, jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelindung-pelindung kalian. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelindung kalian. Ini dalam ayat ke-40 dari surat Al-Anfal. Kemudian berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dari surat Muhammad ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Yang demikian itu menunjukkan bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah pelindung bagi orang-orang yang beriman, dan adapun orang-orang kafir, mereka tidak memiliki pelindung. Ini makna wilayah secara khusus, yakni pelindungan, pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala dan bimbingannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Kata beliau selanjutnya, وَهَذَا التَّوَلِّ الْخَاصِ يَقْتَدِي عِنَايَتَهُ وَلُطْفَهُ بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Pengaturan dan penguasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya khusus ini, ini untuk hamba-hamba yang beriman, berkonsekuensi inayah, yakni perhatian Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula kelembutan dan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya yang beriman. Wa anna allaha yurabbihim tarbiyatan khasatan, dimana Allah subhanahu wa ta'ala mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang sifatnya khusus, bukan hanya sekedar bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluknya terkait dengan masalih dunyawiyah. Karena yang seperti ini umum, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing ya seluruh makhluknya, baik dari kalangan manusia yang mukmin maupun yang kafirnya, demikian pula makhluk-makhluk yang selain manusia. Allah mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang sifatnya umum, ya terkait dengan masalih dunyawiyah. Adapun tarbiyah yang sifatnya khusus untuk hamba-hamba yang beriman, yasluhuna biha lilqurbi minhu wa mujawaratihi fi jannatin na'im, di mana dengan tarbiyah yang khusus tadi menjadikan mereka pantas untuk memiliki kedudukan yang dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tinggal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin na'im, di jannah-jannah yang penuh dengan kenikmatan. Ini tarbiyah yang sifatnya khusus. فَيُوَفِّقُهُمْ لِلْإِيمَانِ بِهِ وَبِرُسُلِهِ, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada para rasulnya. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang menjadi pilihannya beriman kepadanya dan kepada para rasulnya. ثم يغدي هذا الإيمان في قلوبهم وينميه. Kemudian iman yang sudah tertanam tadi Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan dan kembangkan di hati-hati kaum mukminin tadi. ويسرهم لليسرى, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan mereka kepada jalan-jalan kemudahan yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan, ya berupa ketaatan, ketaatan kepada Allah. Allah mudahkan untuk mereka menjalankan ketaatan-ketaatan tersebut. Wa yujannibuhum al-usra, dan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan mereka dari kesulitan-kesulitan, yakni jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada kesengsaraan dan kesulitan. Allah menjaga mereka dan menjauhkannya dari yang demikian. ويغفر لهم في الآخرة والأولى, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan untuk mereka di kehidupan akhirat dan di kehidupan dunia ini. ويتولاهم برعايته وحفظه وكلاءته, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, melindungi mereka dengan pengawasannya, penjagaan dan perlindungannya. Fayahfadhuhum minal wuqu'i fil ma'asi, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Fa in waqa'u fiha, dan andai pun mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, ya, karena kan selain al-anbiya war rusul, ya, tidak maksum, masih terjatuh dalam yang namanya kekeliruan. Kata Imam Sa'di, fa in waqa'u fiha, andai pun mereka terjatuh, ya, ke dalam perbuatan maksiat, bima sawwalat lahum anfusuhum al-ammaratu bisu, disebabkan godaan hawa nafsu yang mengajak mereka, hawa nafsu yang senantiasa, ya, mengajak kepada kejelekan. Waffaqahum litaubatin nasuh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk melaksanakan atau melakukan taubat yang sungguh-sungguh. Fa idza tawallaw rabbahum tawallahum wilayatan akhass min dzalik wa ja'alahum min khawasi khalqihi bima yuhayyi'u lahum min al-asbabil musilati lahum ila kulli khairin. Ketika mereka betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh kecintaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada mereka dengan perlindungan yang lebih khusus lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka dari hamba-hamba pilihannya yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka dari beragam sebab yang akan menyampaikan mereka kepada setiap kebaikan. Wallahu ta'ala alam, ini sementara yang bisa kami bacakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakum wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.